Come back, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Come back, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Come back, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Come back, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Aku atau aku, yang mana satu kau mahu jumpa? Buat tak lain-lain, si mampu lain tapi serupa, yeah. Tak boleh nak lupa, yeah. Teruskan teringat, tapi bila dalam IV masih Lokman melikat, yeah. Terus jadi jam, baru lepas kena roti. Rasa macam berdua, tapi masih rasa lonely, yeah. Kamera flash, muka ada senyum. Bila selesai, yeah. Kenal masih belum. Kau tak perlu ajar aku apa itu arti hidup. Kau tak perlu ajar aku. Kembar, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Kembar, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Kembar, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Kembar, tapi yang mana satu? Kembar, dua, dua, lost. Sorang, diam, sorang, boss. Cuaca tengah panas, tapi rasa ribut. Jalan-jalan pun surang, cemar dorang ikut. For real though, I just wanna let loose. Back and forth, you tryna get my head. To diam aku, kalau pendam aku. Kalau bising aku, aku kenal aku, eh. Kau tak perlu ajar aku apa itu arti hidup. Kau tak perlu nak ajar aku. Kau tak perlu ajar aku apa itu arti hidup. Kau tak perlu ajar aku. Kembar, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Kembar, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Kembar, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Kembar, tapi yang mana satu? Aku ataupun aku. Dan kalau kau rindu.